subhat ke tengah-tengah manusia, mereka melemparkan keraguan-raguan bahwasanya manusia itu disesatkan oleh para setan agar meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, mengikuti akal semata, menjadikan akal sebagai pedoman, mengikuti hawa nafsunya, sehingga mereka berkesimpulan, yaitu para setan dan orang-orang yang sudah terkena subhat, bahwa sungguhnya Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin bisa dipahami kecuali oleh ulama saja atau mujtahid mutlak. Kita lihat penjelasannya di halaman 47 paragraf yang terakhir. Hadza huwal aslul akhiru wa huwa muhimmun jiddan. Ini adalah landasan yang terakhir yang dibahas dalam kitab Usulus Sittah, dan ini merupakan landasan yang sangat penting untuk kita pahami. Wa huwa annahum yaquluna, mereka orang-orang yang menyimpang mengatakan, yang sudah terkena subhat, yang sudah terkena keraguan-raguan, inna la na'rifu ma'a niyal kitabi wa sunnati wa la yumkinu an na'rifaha la ya'rifuha illal ulama'ul kibaru. Arti dari lafad-lafad yang ada di dalam Al-Quran dan hadis tidak akan bisa difahami, tidak akan mungkin untuk dimengerti kecuali oleh ulama saja. Kita orang awam tidak bisa memahami arti dari ayat-ayat suci Al-Quran maupun hadis. Fayuqalu lahum, maka kita bantah subhat ini, kerancuan ini kita bantah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala, Al-Qur'anu fihi asya'u wadihatun ya'rifuha al-amiyu wa ya'rifuha al-muta'allimu. Takumu biha al-huzzatu ala al-khalqi wa fihi asya'u la ya'rifuha illa al-ulama'u wa fihi asya'u la ya'lamuha illallahu subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran itu sebetulnya ada ayat-ayat yang sangat jelas dan bisa dipahami oleh orang awam sekalipun, ya. Dan juga bisa diketahui atau dipahami oleh para penuntut ilmu. Orang awam di sini maksudnya apa? Orang awam itu maksudnya dia tidak sekolah gitu ya, tidak sekolah agama khusus. Ya, kalau di Arab dia tidak sekolah agama khusus, tapi dia mengerti ketika membaca ayat, membaca hadis. Ada ayat-ayat atau hadis yang jelas tanpa harus butuh kepada tafsir, karena dia sudah mengerti tentang bahasa Arab. Lalu bagaimana kalau yang ada di negeri kita, kita gak ngerti bahasa Arab? Ya kita mengandalkan terjemah dari orang-orang yang terpercaya. Misalnya Departemen Agama itu sudah menerjemahkan ayat suci Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, bahkan sudah mengartikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa atau banyak ayat atau hadis, kalau orang awam membaca artinya itu langsung paham, ya. Sehingga bisa menjadi hujah, menjadi bukti untuk manusia. Tidak ada alasan lagi bagi dia untuk menolak dakwah. Oh, saya belum tahu saya belum tahu ini syirik, saya belum tahu ini haram. Tidak ada alasan lagi. Karena fasilitasnya sudah ada semua. Internet sekarang sudah ada, bahkan sudah ada ayat Al-Qur'an yang sudah diterjemahkan secara online, sudah ada. Ya. Di toko-toko sudah dijual bebas. Dengan harga yang murah kita bisa membelinya. Wa fihi asya'u la ya'rifuha ilal ulama. Memang ada di dalam Al-Qur'an ayat yang tidak bisa dipahami kecuali oleh para ulama saja. Ayat-ayat yang butuh kepada perincian atau disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat yang bisa memahami dengan baik ulama saja. Wa fihi asya'u, dan ada juga ayat-ayat yang hanya bisa diketahui, hanya Allah saja yang mengetahuinya. Contohnya misalnya Alif Lam Mim. Ya, Alif Lam Mim ini apa maknanya? Yang tahu maknanya adalah Allah. Para ulama sendiri tidak tahu apa arti dari Alif Lam Mim atau Yasin. Tidak ada yang tahu. Toha gitu ya. Atau tidak dipahami hakikat dari makna tersebut. Maknanya tahu tapi hakikatnya tidak tahu. Misalnya Allahu istawa 'alal arsy. Allah ada di atas arsy. Bahasa Arabnya istawa. Istawa di situ maknanya apa? Ya, Allah ada di atas langit. Seperti apa hakikatnya Allah di atas langit? Apakah baring-baring atau duduk? Tidak diketahui. Tidak boleh mengartikan Allah duduk di atas langit atau Allah tidur di atas langit, enggak boleh. Atau terlentang, ya. Enggak boleh. Maknanya Allah di atas langit meninggi. Seperti apa? Tidak tahu. Yang tahu adalah Allah sendiri. Naam. Yujadu fil Qur'ani wa sunnati umurun la ya'rifuha, halaman 48 paragraf kedua. Ilal mujtahidul mutlaku. Memang betul ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, ada beberapa hadis yang hanya bisa diketahui oleh para ulama saja. Mujtahid mutlak. Ya. Lakin tujadu asya'u kasiratun ya'rifuha al-awwamu wa ya'rifuha al-muta'allimu alladhi haja ala qadarin yasirin minal ilmi. Akan tetapi ada juga ayat-ayat yang jumlahnya banyak yang bisa dipahami oleh orang awam sekalipun, demikian juga dipahami oleh para penuntut ilmu yang bisa mengumpulkan dengan mudah dengan keilmuannya. Mislu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 46, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Orang awam kalau membaca terjemah surat An-Nisa ayat 36 terjemah depak pasti langsung paham. Ya, wa'budullaha, dan sembahlah Allah saja. Wa la tusyriku, dan jangan kalian menyekutukannya syai'an, dengan sesuatu pun. Orang awam paham. Ini adalah ayat yang menyuruh kita hanya menyembah Allah dan larangan untuk menduakannya. Demikian juga pelajar yang mampu menerjemahkan dengan keilmuannya, dengan membuka kamus, dia sudah memiliki dasar-dasar ilmu nahwu, ilmu shorof, sehingga bisa menerjemahkan dengan baik. Dan orang awam bisa membaca terjemah dari Departemen Agama, ia pun paham. Wa qauluhu, dan juga ayat yang lainnya seperti surat Al-Maidah ayat 72, innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahun naru. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, yang menduakan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan baginya surga dan tempatnya di neraka. Ayat ini mudah untuk dipahami. Tidak perlu harus bertanya kepada ahli tafsir. Tidak perlu. Orang awam sekalipun tahu makna dari ayat ini. Karena ayatnya jelas. Orang yang berbuat syirik haram masuk surga, halal masuk neraka. Iya, tempatnya di neraka. Kemudian ayat yang lainnya contohnya Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Kalau kita baca terjemah depannya begitu. Orang awam pun tahu, oh zina itu tidak boleh didekati apalagi dilakukan. Didekati saja dilarang apalagi dilakukan. Wa mislu contoh yang lainnya surat Al-Maidah ayat yang ketiga, hurrimat 'alaikumul maitatu. Kalau kita baca terjemah depan, hurrimat diharamkan 'alaikum atas kalian apa? Al-maitatu, bangkai. Oh, bangkai itu haram. Bangkai semua orang tahu kan apa itu bangkai? Hewan yang mati tidak layak. Ada lagi yang lebih bagus? Mida apa mida? Bangkai apa? Hewan yang ya, hewan yang mati tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Ada juga yang disembelih tapi tidak disebut nama Allah, dia juga sama bangkai. Ya. Hewan yang mati disembelih dengan disertai menyebut nama Allah, maka dia daging yang boleh dimakan. Kemudian contoh yang lainnya surat An-Nur ayat 30, kulil mu'minina, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, untuk menahan pandangan-pandangan mereka. Maksudnya adalah menundukkan. Ditahan pandangannya, jangan dipelototin ya melihat sesuatu yang dilarang. Wa yahfadu furujahum, dan jagalah kemaluan-kemaluan kalian. Ya, karena perbuatan zina berawal dari kejahatan mata, berawal dari dosa mata. Baik laki-laki maupun perempuan sama. Hadhihi umurun wadihatun, ini adalah contoh ayat-ayat yang wadihah yang jelas, ya'rifuha al-amiyu, yang bisa dipahami oleh orang awam sekalipun, idza sami'aha, ketika ia mendengar ayat ini ya. Kemudian halaman 48 di atas garis, wal mujtahidu huwa al mausufu bi kada wa kada awsafan la'allaha la tujadu tammatan fi Abi Bakrin wa Umar. Mereka mengatakan yang namanya mujtahid, yang namanya ulama itu disifati dengan sifat demikian-demikian ya, yang hampir tidak akan dijumpai secara sempurna meskipun ada pada sahabat Nabi Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar sekalipun menurut mereka tidak dianggap mujtahid, tidak dianggap ulama. Kita lihat penjelasannya di halaman 48 yang paling bawah. Yad'una syurutan lil mujtahidi al mutlaqi qad la tujadu tammatan fi man hum min afdalin nasi mislu Abi Bakrin wa Umar, wa hadhihi syurutu wad'uha min indi anfusihim. Orang-orang yang terkena syubhat, terkena keraguan-raguan, terkena kerancuan dari setan, mereka menetapkan syarat-syarat mujtahid mutlak, syarat-syarat ulama, yang mana syarat-syarat tersebut tidak akan didapatkan secara sempurna. Meskipun itu ada pada manusia yang paling mulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Abu Bakar dan Umar. Manusia yang paling afdol, yang paling baik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar dan Umar. Itu pun menurut mereka tidak termasuk ulama, tidak termasuk mujtahid mutlak. Mereka menetapkan syarat-syarat sesuai dengan selera mereka. Yaqulullahu ta'ala, ya, manusia-manusia yang tidak mengakui Abu Bakar dan Umar, dua sahabat Nabi yang paling baik di muka bumi ini, yang menganggap kedua orang ini bukan ulama, bukan mujtahid mutlak, yaitu orang-orang Syiah tidak menganggap Abu Bakar dan Umar sebagai manusia yang paling afdol, yaitu Syiah, terutama Syiah Rafidhah, ya, yang suka menghalalkan nikah tanpa wali dan tidak ada kejelasan. Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 82, afala yatadabbarunal qur'ana, apakah kalian tidak mentadaburi, tidak merenungkan makna-makna yang ada di dalam Al-Qur'an? Hadza amun lil muslimina, ini adalah teguran dari Allah kepada seluruh manusia, pada seluruh kaum muslimin secara umum. Kullun ya'rifu minal qur'ani ma yassarallahu lahu fal amiyu yahsulu ala ma yastati'u wal muta'allimu yahsulu ala ma yastati'u warrasihu fil ilmi yahsulu ala ma yastati'u. Setiap orang, setiap muslim itu bisa memahami ayat-ayat di dalam Al-Quran yang telah Allah permudah maknanya, yang Allah perjelas maknanya. Orang awam bisa memahami ayat Al-Quran sesuai dengan kemampuannya, demikian juga para pelajar, para penuntut ilmu memahami Al-Quran sesuai dengan kemampuannya, demikian juga para ulama, mereka yang kuat keilmuannya memahami Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. Dan kita tidak diminta oleh Allah melebihi kemampuan kita. Allah mengatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 17, anjala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha, Allah telah menurunkan dari langit berupa air lembah-lembah yang ada di permukaan bumi, mengalirkan air sesuai dengan ukurannya masing-masing. Awdiyatun di sini maknanya bisa sungai, parit, ya. Kullu wadin, setiap lembah, ya'khudhu minasaili qadarahu, setiap lembah menampung air sesuai dengan daya tampungnya masing-masing. Kadzalikal ilmi anzalahu Allahu, demikian juga ilmu yang Allah turunkan. Wa kullu qalbin ya'khudhu minhu biqadarin, setiap manusia memiliki hati yang mana hati tersebut bisa mengambil ilmu sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan daya tampungnya, sesuai dengan daya ingatnya, sesuai dengan daya pikirnya. Ya. Qalbul amiyyi wa qalbul muta'allimi wa qalbul alimi wa qalbur rasih fil ilmi. Hati orang awam, hatinya para pelajar, hatinya orang yang hatinya para ulama yang kuat keilmuannya, masing-masing orang kullu wahidin yakhudhu biqadarihi wa biqadari ma a'tahullahu minal fahmi. Masing-masing orang bisa mengambil ilmu sesuai dengan kemampuannya, bisa memahami ayat Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan, yaitu berupa kemampuan untuk memahami. Amma annahu la yafhamu syai'an minal Qur'ani illal mujtahidul mutlaqu fa hadza kalamun ghairu sahihin. Jadi pendapat yang mengatakan makna-makna yang ada di dalam Al-Qur'an itu tidak bisa dipahami kecuali hanya oleh ulama saja, ini adalah pernyataan yang tidak benar. Ada beberapa ayat yang juga bisa dipahami oleh orang awam sekalipun. Wa yaquluna, dan juga mereka mengatakan, orang-orang yang menyimpang, muhawalatu fahmil Qur'ani minat taklifi bima la yustata'u wa syurutul lati zakaroha al-ulama'u wa qalu la buddha anta tawaffaro fil mufti yuriduna biha al-mujtahidul mutlaku. Mereka mengatakan usaha untuk memahami Al-Qur'an termasuk beban yang tidak akan bisa disanggupi, dan syarat-syarat untuk bisa memahami Al-Qur'an harus menjadi seorang mufti. Ya, kita tidak bisa memahami Al-Qur'an kecuali telah memenuhi kriteria seorang mufti, yaitu mujtahid mutlak, ulama mujtahid mutlak. Wala yuriduna annaha la budda an tatawaffara fi kulli man yuridu an yatadabbara al-Qur'ana wa yastafida minhu. Ya. Mereka tidaklah menginginkan bahwa setiap orang yang ingin memahami Al-Qur'an dan mengambil manfaat dari Al-Qur'an harus memenuhi kriteria mencapai tingkatan ulama terlebih dahulu. Gak bisa kita memahami Al-Qur'an, gak bisa kita memahami hadis, kecuali kamu harus menjadi ulama dulu baru boleh. Ya gitu ya. Summa hiya surutun listimbatil ahkamil ghamidatil khafiyati. Ya. Karena kalau seseorang tidak mencapai seorang ulama, tidak mencapai seorang mufti, ia tidak bisa mengambil hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an yang masih samar, yang belum jelas. Ya. Maka kita katakan sebagaimana yang disebutkan oleh penulis pada halaman 50 di bawah garis, walaisat sarton fi fahmil umuril wadihati mislu tauhidi wa syirki wal wajibati zahirati wal muharramati zahirati. Maka tidak ada syarat bagi manusia harus menjadi ulama dulu, harus menjadi seorang mufti dulu, harus menjadi seorang mujtahid mutlak. Ya. Bukan syarat untuk memahami ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an yang sudah jelas. Ya. Yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tauhid dan syirik. Kalau kita harus nunggu menjadi ulama dulu berapa tahun lama ya. Seorang dari muda untuk menjadi seorang ulama itu butuh waktu yang sangat lama. Untuk mengambil program doktoral saja di Madinah itu memerlukan waktu minimal berapa tahun? 12 tahun. Ya kalau kita harus nunggu sampai menjadi ulama dulu, ya enggak belajar-belajar. Maka ayat-ayat yang sudah jelas yang berkaitan dengan tauhid dan syirik, dan juga ayat-ayat yang menjelaskan kewajiban-kewajiban di dalam agama Islam dan juga perkara-perkara yang haram yang sudah jelas seperti tadi, bangkai jelas haram, zina jelas haram, ya apalagi tadi menyekutukan Allah jelas dilarang, bahkan diharamkan masuk surga. Maka kita tidak perlu harus mencapai tingkatan ulama, ya orang awam sekalipun bisa. Kemudian kita lihat di halaman 50. Wa man talabal huda minhuma fahuwa imma zindikun wa imma majnunun. Bahkan mereka menuduh orang yang menuntut ilmu baik itu dari Al-Qur'an maupun hadis, ya, orang awam yang mencoba membaca terjemah Al-Qur'an gitu ya. Mencoba membaca terjemah hadis dianggap zindik, dianggap orang munafik, dianggap orang yang gila. Karena menurut mereka li ajli su'ubati fahmiha. Karena ayat suci Al-Qur'an dan hadis itu sulit untuk dipahami. Padahal banyak ayat-ayat yang mudah dipahami oleh orang awam sekalipun. Fa subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala pujian hanya untuknya. Kam bayyanallahu subhanahu syur'an wa qadron khalqan wa amran, ya. Betapa banyak Allah menjelaskan dengan jelas dan banyak serta merata di hampir setiap surat-surat di dalam Al-Qur'an. Wa amran, dan jumlahnya banyak. Fi raddi hadhihi syubhatil mal'unati min wujuhin syatta. Allah telah menjelaskan untuk membantah keraguan-raguan syubhat-syubhat yang dibenci oleh Allah dari berbagai surat, ya. Balagot ila haddil daruriyatil amati, yang mana subhat atau kerancuan tersebut telah mencapai batas yang sangat penting dan umum ada bertebaran di berbagai surat. Penulis mengutip contoh surat Al-A'raf ayat 187. Walakin na aksaron nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak memahaminya. Kemudian surat Yasin ayat 7 sampai dengan 11. Laqad haqqal qawlu, sungguh telah benar al-qawlu, perkataan-perkataan yang ada di dalam Al-Qur'an. Ala aktsarihim fahum la yu'minun, kebanyakan manusia la yu'minun, mereka tidak mau percaya. Inna ja'alna fi anakihim, sungguhnya kami jadikan di leher mereka rantai belenggu. Fahiya ilal adqani, sampai ke dagunya. Fahum mukmahum, kemudian mereka disiksa, diangkat, ya. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya, orang-orang yang tidak mau belajar, tidak mau membaca Al-Qur'an, tidak mau membaca terjemah Al-Qur'an, atau mungkin tidak mau membaca tafsir Al-Qur'an, kami jadikan di hadapan dan di belakang mereka, ya, sekat-sekat sehingga atau tembok atau penghalang sehingga mereka tertutupi dan tidak mau dan tidak mampu melihat kebenaran. Wasawa'un alaihim a'angdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka engkau berikan peringatan ataupun engkau tidak memberikan peringatan, mereka tidak akan beriman. Jadi orang-orang kafir yang sama sekali tidak mau membuka dirinya, tidak mau mencoba mempelajari Islam, mereka itu sama saja diberikan peringatan maupun tidak diberikan peringatan, mereka tidak akan beriman. Sudah dikunci. Innamatundiru, melainkan peringatan itu bermanfaat bagi orang yang manittaba'a dzikra, orang yang mau mengikuti ya Al-Qur'an, mau mengikuti hadis, wa khusyiyar rahman, dan takut kepada Allah yang gaib. Fabasyirhu, dan berikanlah kabar gembira kepadanya, bimaghfiratin, yaitu akan memperoleh ampunan, wa ajrin karim, dan pahala yang besar. Hadhil ayatu fil mu'ridina an tadabburil kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang yang menolak untuk memahami ayat-ayat suci Al-Qur'an dan juga menolak untuk membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun kita belum mengerti bahasa Arab, silahkan ya beli tafsir Al-Qur'an yang mana penerjemahnya penerjemah yang dipercaya. Banyak kok ya tafsir Al-Qur'an penerjemahnya bisa dipercaya. Bisa diketahui dari penerbitnya ya. Atau penjelasan hadis-hadis Rasulullah yang sudah diterjemahkan oleh para ulama, tafsirnya sudah dijelaskan, kita boleh membelinya, membacanya boleh. Wa fi akhiriha alladzi manallahu alaihi huwa, dan di dalam akhir surat tersebut yaitu surat Yasin ayat yang ke-11, dan Allah memberikan karunia kepada orang yang manittaba'a dzikra, yang mengikuti Al-Qur'an, mau membaca Al-Qur'an, wa khasyiyar rahmana, dan takut kepada Ar-Rahman, takut kepada Allah. Fa hadza masalu lil fariqaini. Ini adalah penjelasan mengenai dua kelompok manusia, yang satu tidak mau sama sekali membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, dan kelompok yang kedua mereka mau membacanya sehingga mereka mendapatkan informasi yang bisa meningkatkan keimanannya. Kemudian halaman 51, walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan sekalian alam. Semoga Allah memberikan kesejahteraan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, wassalamu tasliman, dan memberikan keselamatan sampai hari kiamat. Kita lihat penjelasan di bawah garis halaman 51. Khatmu risalati bimisli ma bada'aha bihi bihamdillahi wassalati wassalami ala rasulihi wa hadza min mahasini ta'lifi wa ta'limi wa dzalika bisana'i ala Allahi awalan wa akhiran, wassalatu wassalamu ala rasulihi muallimul khairi wadda'i ila Allahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa saru ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Penulis menutup kitabnya seperti beliau memulai menulis kitabnya, yaitu dengan memberikan pujian kepada Allah serta menyampaikan solawat kepada Rasulullah. Dan ini termasuk bentuk cara kebaikan dari penulis dan juga memberikan ta'lim, memberikan pengajaran, memberikan pendidikan, yaitu memuji Allah di awal dan di akhir. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada Rasulnya sebagai guru, sebaik-baik guru, sebaik-baik da'i yang menyuruh kepada Allah. Dan juga semoga salawat dan salam disampaikan kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengambil petunjuknya dan berjalan di atas manhajnya, di atas tata cara beragamanya, dan berpegang teguh dengan sunnahnya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, kitab ini sudah selesai. Insya Allah Ta'ala, pekan yang akan datang akan ganti kitab berikutnya. Nanti saya akan download, saya upload di grup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan kalau ada pertanyaan.